بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam ibadah, di dalam peribadatannya kepadaku, yaitu peribadatannya yaitu doanya kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Allah sebutkan bahwa orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena ketika ia tidak berdoa berarti ia tidak lagi membutuhkan. Padahal dia adalah manusia yang lemah, dia manusia yang sangat-sangat membutuhkan Allah. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Tidak sama sekali, sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas ketika ia melihat dirinya telah merasa cukup, tidak membutuhkan yang lainnya. Inna, apa obatnya? Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbulah kembali.